بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan tentang hukum an-nikah. Kemarin telah disebutkan yang pertama adalah wajib bagi seseorang yang dia khawatir akan dirinya jatuh kepada perbuatan zina kalau dia meninggalkannya. Atau dijelaskan dalam kitab yang lain, yaitu kalau dia khawatir jatuh kepada kemaksiatan. Nah, maka sebagaimana telah dijelaskan, keadaan pertama ini adalah wajib bagi dia untuk menikah, karena meninggalkan sesuatu yang haram agar dia terjaga dari yang haram adalah perkara yang wajib. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama, bagaimana kalau dalam keadaan dia butuh nikah tetapi dia tidak bisa memberikan nafkah atau lemah dalam masalah nafkah, maka telah dijelaskan bahwasannya tidak ada bedanya dalam keadaan seperti ini, artinya dia tetap wajib, dia mampu untuk memberikan nafkah atau tidak, tetap hukumnya wajib. Dan seorang yang nikah justru adalah jalan keluar dari kefakirannya, sebagaimana telah kita bawakan dalam surat An-Nur yang dijelaskan oleh beliau, menukilkan ucapan Syekh Taqiyuddin bahwasanya iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli, jika mereka adalah orang yang fakir pasti Allah akan mencukupi mereka dari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan itulah yang wakil dan terbukti bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan rezeki kepada seseorang yang dia jujur di dalam pernikahannya, karena tujuannya menjaga al-iffah, menjaga kehormatannya, sebagaimana hadis yang sudah kita bawakan, yaitu tiga golongan yang Allah akan tolong mereka, di antaranya adalah naqih li'iffatin nafsihi atau li'afaf, untuk menjaga kehormatan dirinya. Ini hukum yang wajib. Kemudian yang mustahab, wa yustahabun nikah ma'a wujudi syahwa wa adamil khawb minal zina laistimali ala masahli kathiratan lirijal wan nisa. Hukumnya mustahab, nikah itu mustahab, lebih dicintai ketika adanya syahwat, tetapi tidak khawatir kalau dia jatuh zina. Jadi dia ada syahwat, keinginan, tapi tidak ada kekhawatiran akan terjatuh kepada perbuatan zina. Maka di sini disunnahkan atau mustahab, dianjurkan untuk dia menikah, karena terdapat di dalam pernikahan itu maslahat yang sangat banyak bagi kaum lelaki dan wanita. Karena wujudi syahwah. Walaupun dia enggak khawatir, tapi mustahab. Orang seperti ini hukumnya mustahab. Dan tentunya mengambil yang mustahab lebih baik dibandingkan meninggalkannya. Walaupun dia tidak ada khawatiran untuk jatuh kepada perbuatan zina, tapi mustahab lebih baik lebih afdal dibandingkan dia meninggalkannya. Nah, wa yubahu nikah ma'adami syahwa wal mail ilaih, dan diperbolehkan, nah, hukumnya boleh kalau tidak ada syahwat, tidak ada kecenderungan bil anin wal kabir, iya, enggak ada kecenderungan kepada wanita, tidak ada syahwat, ya, atau dia sudah tua, boleh nikah. Tetapi waqad yakunu makruhan, ya, tetap keadaannya makruh, ya, makruh kalau seperti ini. Naam. Fi hadhil halah, pada waqad yakun makruhan fi hadhil halah, terkadang, ya, terkadang menjadi makruh dalam keadaan seperti ini. Enggak ada syahwat, tidak ada kecenderungan, atau seperti orang yang dia sudah tua, atau tidak memiliki kecenderungan kepada wanita. Tapi terkadang boleh, boleh orang ini menikah, tapi terkadang makruh. Ya. Kenapa? Li'annahu yuwaffitu 'alal mar'ati ghardus sahih minan nikah. Karena hilang dari wanita mendapatkan tujuan yang benar dari nikah, yaitu apa? Ifafuha wa yudirru biha. Ya, untuk menjaga kehormatannya dan juga menepis dari madarat padanya. Ya, wanitanya kalau dia kepingin sengsara karena suaminya tidak berkeinginan, jadi makruh. Tapi kalau sama-sama yang satu biasa aja, enggak ada, sekedar untuk berkeluarga, kan ada seperti itu. Karena sudah tuanya atau dia tidak, dia sudah punya, tidak bisa menghasilkan keturunan, boleh. Ya, tidak masalah. Nah, tapi kalau salah satunya dia kuat syahwatnya, perempuannya misalnya, kemudian lakinya tidak akan jeruk, maka akan mudarat, akan makruh, jatuhnya makruh. Ya, tidak disukai keadaan seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wa yuharramu nikah 'alal muslim idza kana fi daril kuffarin harbiyyin. Lianna fihi ta'ridan lidhuriyatihi lil khatar wa istila'il kufar alaihim, wa liannahu la ya'man 'ala zawjatihi minhum. Diharamkan nikah terhadap seorang muslim kalau dia berada di negeri orang kafir yang memerangi. Iya. Karena ini akan terdapat ta'ridan lidhuriyatihi. Ya, akan bahaya terhadap keturunannya dan akan membuat, ya, tinggi orang-orang kafir, dan juga tidak aman terhadap istrinya kalau nikah dari kalangan mereka, akan adanya intimidasi dan yang lainnya, haram hukum nikah dalam keadaan seperti ini. Nah, selesai pembahasan tentang masalah hukum nikah. Maka semuanya dikembalikan kepada diri-diri kita. Kita masuk yang mana? Yang sudah wajib, yang sudah atau mustahab, atau yang mubah. Ya. Jujur, wah, anak masih mustahab. Ah, yang betul. Ya. Kadang sudah wajib, jangan-jangan antum sudah wajib. Gitu. Harus jujur pada diri kita sendiri, karena yang tahu permasalahan antum adalah diri antum. Ya. Nah, antum tahu permasalahan diri antum sendiri mana, ya, sudah wajib belum. Nah, seperti itu. Insyaallah paham, ya. Nah, intinya adalah semua dalam menjaga al-iffah. Kemudian yang pembahasan berikutnya adalah wa yusannu nikahul mar'ah dinah. dzatil afaq wal asli thayyib. Ya, disunahkan menikahi seorang wanita yang beragama, artinya agamanya dilihat dari agamanya, yang mempunyai dzatil afaq, menjaga kehormatannya, wal asli thayyib, dan nasab asal itu maksudnya dia berasal dari orang-orang yang baik. Nah, dari orang-orang yang baik. Agamanya, yang dimaksud dengan agamanya di sini apa? Yaitu ya terkait dengan akhlak dia. Yang terkait nanti dengan kasih sayangnya dia kepada suami dan juga terhadap anak-anaknya. Nah, dan juga dia menjaga kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Agamanya dilihat dari akhlaknya. Nah, dilihat dari akhlaknya. Bahkan ini adalah termasuk dari asas ya seseorang ketika menikah. Nah, seorang ketika ingin menikah, maka di antara kemarin sudah kita sebutkan beberapa poin asas ketika dalam menikah, di antaranya ini, yaitu memilih wanita yang salihah. Karena wanita salihah khairul mata'ud dunya. Ya, wanita salihah itu adalah sebaik-baik kesenangan dunia. Dan dijelaskan di dalam hadis Abdullah bin Amr Sabit fi Sahih Muslim. Disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr yang sabit, yang ada pada Sahih Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata', wa khairu mata'in ad-dunya al-mar'atu shalihah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu adalah kesenangan. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah mar'atus salihah, wanita yang salihah. Nah, ya sudah barang tentu wanita salihah adalah idaman setiap lelaki yang saleh. Iya. Tentunya dia adalah pelipur lara. Ya, penghibur kita di kala kita sedih. Naam, yang memberikan dorongan ketika kita lemah, yang menopang kita, memberikan semangat ketika kita futur, yang menasihati kita ketika kita naam mulai jauh dari apa, jauh dari tuntunan Rasul, dinasihati. Ini wanita yang salehah. Oh, semuanya mesti wah, masya Allah, enak ya dapat wanita salihah. Mesti gitu mau kan? Wah iyalah, kalau nggak mau nggak normal namanya. Nah, tentunya untuk mendapatkan wanita salihah berkaca diri. Ya, kalau kita ingin dapat wanita salihah, kitanya sudah salihah apa belum? Begitu kan? Ya kan? Kalau kita ingin mendapat wanita yang terbaik, kita situ sudah baik belum? Karena di dalam ayat apa? Al-mu'minun lil-mu'minat. Ya kan? Yang mukmin dengan yang mukminat. At-tayyibin wa tayyibat. Yang baik dengan yang baik pula. Nah, jadi kalau misalnya, oh anak pengen dapat yang soleh, dapatnya seperti ini. Ah, bisa jadi itu cerminan akhlak antum ada di istri antum. Begitu. Nah, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjodohkan ya wanita yang baik dengan yang tidak baik, mesti cerai akhirnya. Dan itu terbukti di kalangan para anbiya seperti kaum Lut, Nabi Lut, kemudian juga Nabi Nuh, dipisah oleh Allah, ya kan? Enggak akan bersatu. Nah, yang akan dibawa terus yang sampai akhirat adalah tentunya wanita-wanita yang salehah. Karena dia adalah orang saleh, maka Allah berikan padanya orang wanita-wanita yang salehah. Dan juga disebutkan dalam hadis Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, tsabit fi Shahih Jami'. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un minas sa'adah. Al-mar'atu shaliha wal maskanul wasi' wal jaru shalih wal markabu hani' wa arba'un minas saqa al-mar'atu su wal jaru su wal markabu su wa maskanud dayyiq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Jami' dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, empat perkara yang merupakan kebahagiaan. Al-mar'atu shalihah disebutkan oleh Rasulullah, yang pertama adalah wanita yang salihah. Sudah jelas ini. Ya, kita juga akan mendambakannya. Ya, wanita yang salihah. Tenang hidup. Ya. Walaupun tidak cantik misalnya, walaupun tidak fakir, tapi karena dia adalah seorang salihah, dia akan setia. Ya, akan setia. Nah, demikian. Wal jaru salih wa maskanul wasi', dan tempat tinggal yang luas. Ya, tempat tinggal yang luas ini juga merupakan kebahagiaan. Rumah misalnya 5x6 luas itu. Luas enggak? 65 kali. Kenapa? Kenapa? Enggak ada. Iya. Dicatat, makanya dicatat. Nah, ya, tempat yang luas, tempat tinggal yang luas. Misalnya 7x3 21 ya, tipe 21. Udah luas buat kita. Nah, kalau misalnya 3x3 ya sabarlah. Ya, sabar. Nah, ya seadanya, kan sesuai dengan kemampuan. Nah. Ya. Kemudian wajar saleh, dan tetangga yang saleh. Tetangga yang saleh ini merupakan kebahagiaan. Nah. Perhatian tetangganya. Nah. Baik, sering menasehati atau yang lainnya. Kita tuan betah ya tinggal dengan tetangga yang saleh. Wal markabu hani, dan kendaraan yang hani artinya yang nyaman. Itu bukannya bagus tapi yang nyaman, artinya bisa dipakai enggak mongkok-mongkok. Nah, baru make mongkok tengah jalan stres gitu, pusing, apalagi di tol misalnya. Iya. Atau kendaraannya batuk-batuk. Sengsara. Nah, ini empat kebahagiaan. Antum hafalin itu. Tapi ini kadang kalau kita menyampaikan masalah ini, ya namanya wanita, ya ini kejadian pernah terjadi ketika dijelaskan oleh seorang ustaz, empat kebahagiaan itu pertama mar'atu shalihah, ana mar'atu shalihah. Kemudian ana dapat nanti wah suami yang saleh gitu. Kemudian tempat yang luas, ah nanti ana kalau mau nikah ana mau minta suami ana bikin rumah yang besar. Ya, salah memahaminya. Ya, hanya ketika dapat kontrak kebahagiaan itu apa misalnya nyebutnya Mas, Kang, itu tempat yang luas, kita enggak bahagia begini. Akhirnya nuntut. Ya, oh berarti anti juga bukan wanita salehah ini. Ya. Seperti itu. Salah memahami. Maka kita pahami maksudnya luas, ya. Secukupnya kita, nah, lapang, merasa luas. Enggak mesti luas sebesar apa? Punya sawah, punya ini. Kalau seperti itu enggak nikah-nikah nanti. Nah. Ya. Dan juga kendaraan yang nyaman. Ya, ada kadang dikatakan bagus, tapi lebih tepat hani, nyaman ya. Nah, karena enggak mesti yang bagus itu nyaman, ya kan? Bagus misalnya mobilnya Alphard, berapa miliar itu? Ya 1 miliar lebih. Tapi ngutang, apa antum nyaman? mungkin nabrak sedikit, aduh lecet nih, berapa juta nih, kaca spionnya aja sudah berapa juta. Nyaman? Gak nyaman. Apa bahagia itu? Gak bahagia itu. Entah lagi kalau telat bayar bunga, berbunga, gak nyaman. Nyaman gak gitu? Gak nyaman. Tapi mobil, alhamdulillah sederhana, gak pernah mogok, mesinnya bandel gitu katanya, kata yang ahli otomotif. Ya, bisa pulang kampung lebaran, bolak-balik Jawa, Jakarta, kuat, nyaman sudah. Bensin irit, nah, servisnya murah, itu sudah sebuah kebahagiaan. Nah, atau demikian juga motor, motor anak jelek-jelek punya sendiri, tapi masya Allah, iya, nggak rewel, servis paling karburator saja, tenang sudah, itu termasuk kebahagiaan. Ya, motor bagus sekian puluh juta, tapi kredit, bentar lagi bayar, waduh bayar, nanti telat bayar bunga, nggak nyaman tuh namanya, ya nggak bahagia kita. Nah, wa arba'u minasyaqa, dan empat perkara yang merupakan kecelakaan, al mar'atussu, wanita yang jelek, ya jelek agamanya sudah jelas perang tentu, ya akidahnya rusak, akhlaknya rusak, na'udzubillah. Nah, stres yang ada, wanita yang jelek, wajah rusuh, dan tetangga yang jelek, ya nggak peduli dengan tetangganya. Nah, kalau dia susah mintanya ditolong tapi nggak mau menolong, wah, sengsara. Ya seperti itu, akhlaknya jelek. Wal markabusu, dan kendaraan yang jelek, kendaraan yang jelek, dikit-dikit mogok. Ya, padahal ini keluaran baru loh mobil, tapi baru berapa kilo sudah mogok-mogok. Ya, ada kan mobil kayak gitu, baru ratusan juta tapi kok mogok-mogok. Ya, jelek. Wal maskanu dayyiq, dan tempat yang sempit. Ya, tempat yang sempit. Ya, tempat tinggal yang sempit, ya enggak wajar lah, masa tinggal punya anak 5 tinggal di satu petak 2x3, yang enggak wajar. Ya. Dan mudaratnya luar biasa banyak. Nah, demikian. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mar'atu salihah yang kita harapkan, karena disunahkan kita menikah seorang wanita yang beragama dan dzatil afaf, menjaga kehormatannya dan dari asal thayyib, dari nasab yang baik. Li haditsi Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abi Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'ah arba' limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa ladiniha fatfar bidzatiddin taribat yadak, muttafaqun alaihi. Nah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahi karena empat perkara. Yang pertama, karena hartanya. Yang kedua, karena kedudukannya, nasabnya. Yang ketiga, karena ya, kecantikannya. Yang keempat, karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama. Kalau tidak, taribat yadak, celaka tangan kamu. Nah, sekarang kan kita pinter. Oh, kalau begitu ana mau yang cantik, ya, tapi saleha gitu. Kita kan maunya ya, juga ana mau yang kaya, terus juga ana mau yang punya kedudukan, ah lengkap sudah begitu. Itu kan namanya apa ya, menginginkan sesuatu yang semua kesempurnaan terkumpul. Mungkin enggak, mungkin saja ya, mungkin enggak, mungkin saja. Tetapi kalau kenyataannya, kira-kira berapa sih wanita yang punya cantik, kemudian juga kedudukannya bagus, kemudian agamanya bagus, punya harta, berapa gelintir orang? Iya, itu yang pertama. Jadi ngayal, ini bagus agamanya, ini bagus masya Allah, ini juga bagus keturunannya, orang-orang baik, tapi enggak cantik, enggak mau ah. Ini cari lagi, ini dia cantik, agamanya bagus, tapi ya dari keluarga yang sederhana, pas-pasan, enggak mau ah, anak mau yang ini. Akhirnya enggak nikah-nikah sampai sekian puluh tahun, enggak nikah-nikah. Iya. Ya enggak bakal ketemu yang sempurna. Kalau mau ketemu seperti itu nanti di jannah. Iya. Antum mau cari yang seperti itu nanti di jannah saja. Kalaupun ada di dunia ini mesti rebutan. Ya kan? Mesti rebutan. Nah, sekarang antum masuk kategori atau tidak? Sekarang antum sendiri tampan atau enggak? Antum dari keluarga yang apa nasabnya? Kemudian antum kaya atau tidak? Antum tampan enggak? Begitu. Harusnya kan ngaca gitu loh. Nah, untuk kita mendapatkan sesuatu yang bagus harus mengaca diri. Gitu kan? Nah, mengaca diri. Makanya berdoanya ya Allah berikanlah wanita yang terbaik agamanya ya untuk diriku. Nah, iya, seperti itu. Nah, waqad warada an-nahyu an nikah al-mar'ah li ghairi diniha. Nah, dan sungguh telah datang larangan menikahi wanita selain dari agamanya. Ya, karena bahayanya. Maka di sini disebutkan bahwasanya asas dalam pernikahan yang akan mendapatkan maslahat yang sangat banyak ini harus dibangun bahwasannya menikahi wanita yang salehah. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan faidah fawaid dari nikah pernikahan tersebut. Di sini disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Shalih Fadhil Habibullah, telah datang larangan untuk menikahi wanita yang tidak selain dari agamanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, tankihu nisa li husnihinna fala'allahu yurdihinna wala limalihinna fala'allahu yudghihinna wa ankihuhunna lidin. Jangan kalian menikahi wanita itu karena kecantikannya, maka nantinya kamu dia akan merendahkan dirimu. Kalau orang wanita yang cantik kemudian kitanya misalnya ini terlepas dari agamanya ya, semata-mata cantiknya, oh masya Allah cantik ini loh, seperti artis pulana misalnya begitu, kadang terfitnah. Ya namanya fitnah wanita seperti itu, kaum lelaki karena kecantikannya masya Allah dia nikah, ternyata mau, wah untung besar katanya, anak dapat bidadari. Ternyata apa? Iya, direndahkan oleh wanita itu. Kalau antum punya harta, pres. Iya, dipres harta antum itu. Kalau antum punya kedudukan, dimanfaatkan seperti itu. Kenapa? Karena enggak punya agama. Iya, makanya wanita cantik tetapi tidak agamanya rusak, maka apalah artinya wanita cantik itu, hanya menjadi malapetaka. Nah, dan jangan karena hartanya, maka dia akan melampaui batas. Wah, dapat kaya raya, dia kaya, punya ini, punya itu, punya usaha ini, punya usaha ini, tapi ingat, terlepas dari agamanya, agamanya kurang bagus. Nah, nikah alhamdulillah antum dapat, wah dia akan melampaui batas. Sini tolong bersihin tuh, aduh kotor itu, mana sih? Akhirnya yang jadi pimpinan keluarga siapa? Seorang istri. Iya, dia akan punya kekuatan. Gak mau, silakan pergi, gitu kan? Iya, macam-macam pergi. Dan ini kejadian ya, kejadian. Ya, seperti itu, dan ana malu kalau ceritanya enggak usah di luar majelis. Kejadian, masalah seperti ini kejadian. Nah, ya sampai masya Allah direndahkan si lakinya ini, suaminya ini, oleh dia wanita yang punya harta. Nah, fankihunna lidin, nikahli oleh kalian wanita-wanita yang beragama. Ya, bukan beragama artinya ilmunya banyak. Oh, dia lulusan pondok, ilmunya banyak, tahu masalah hadis ini, tahu masalah ini. Bukan itu. Ya, banyak orang yang berilmu tapi akhlaknya rusak. Yang dilihat adalah akhlakul karimah, yaitu cerminan tatbik dia ketika mendapatkan ilmu agama. Masya Allah, ibadahnya, perhatiannya terhadap anak-anak, kasih sayangnya, akhlaknya, tutur sapanya, seperti itu. Nah, apalagi masya Allah bisa ngatur keuangan, gitu. Itu kelebihan yang lain. Yang jelas di sini agamanya cerminan dari akhlak kesehari-hariannya dia. Nah, seperti itu. Iya. Kalau ada yang cantik, agamanya bagus, gimana tat? Ya, ambil. Ya, untung antum. Ya. Nah, sekarang ada yang dia cantik, nah, antum yang milih ya. Cantik, punya agamanya bagus, kaya, punya agamanya yang bagus. Yang mana antum pilih? Bingung. Ya itu terserah antum. Ya, itu ditanyakan oleh para ulama. Ya Syekh, gimana kalau? Ya kata Syekhnya, ya pilih saja sama antum, yang mana gitu. Nah, kalau misalnya yang cantik agamanya bagus, kemudian ada cantik agamanya jelek, ya ngambilin cantik yang agamanya bagus. Nah, sekarang agamanya bagus tapi tidak cantik. Ya, ada yang dia kaya atau cantik atau agamanya bagus, ya mending ambil yang kaya cantik dia bagus, ya kan? Sekarang dia cantik, kemudian keturunannya bagus, kaya, agamanya tidak bagus. Ada yang tidak cantik, agamanya bagus. Iya, mana yang antum ambil? Nah, tapi mau sama antum orang kaya ini, orang cantik ini, punya kedudukan, mau, mana yang antum ambil? Ya, itu tadi. Ya, taribat yadak. Kalau kita memilih wanita yang karena selain agama, taribat yadak, celaka. Akan binasa celaka. Ya. Demikian. Saya selesai tentang permasalahan menikahi wanita yang soleha. Dan ini termasuk asas di dalam kita membangun pernikahan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan manfaat yang sangat agung. Iya, ini di antaranya wanita salihah. Nah. Wa qad hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ikhtiyar al-biqr. Selanjutnya, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memilih menikahi wanita yang gadis. Waqala li Jabir radhiyallahu an, fa hal biqran tulaibuha wa tulaibuka. Muttafaqun alaih. Wa lima fi jawaz al-biqr min al-ilfah tamma, aitsu lam yusbik laha tazawwuj biman qad yakunu qalbuha muta'alliqan bih fala takunu hajatuha li zawjil akhyar tamma. Nah, ya, memilih yang gadis karena Rasulullah SAW berkata kepada Jabir radhiyallahu an, fahallan biqran, pilihlah oleh engkau wanita gadis untuk kamu nikahi. Tula'ibuha, kamu bisa bercanda-canda dengannya. Dan juga Iya, dia bisa bercanda dan bermain ya dengan engkau, muttafaqun alaih. Dan juga karena di dalam menikahi gadis adanya ilfati tamah, kasih sayang yang sempurna. Iya. Yaitu karena buat wanita gadis itu adalah apa? Cinta pertama buat dia, ya kan? Pandangan pertama, dia enggak pernah wanita soleh, kita berbicara wanita soleh, dia tidak pernah terpaut dengan lelaki yang lain. Ya, dia hanya mendapatkan Allah yang pilihkan untuk dia seorang lelaki. Maka itu adalah cinta pertama buat dia. Makanya biasanya kalau seperti itu lebih sayang. Ya, lebih sayang gadis itu. Sempurna. Di mana belum pernah didahului dengan pernikahan. Ya. Berbeda dengan orang yang sudah menikah. Ya, dia akan terkait hatinya dengan yang sebelumnya. Hatinya sayyid ganda. Fala takunu hajatuha lizawril akhyari tammah, maka dia tidak terlalu butuh untuk menikah kepada yang lainnya secara sempurna. Itu kalau janda. Nah, tapi dalam permasalahan seperti ini juga tentunya kadang di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menganjurkan seorang menikah dengan janda. Bukan berarti janda enggak baik. Masing-masing fil maqam, masing-masing ada tempatnya. Kalau dia seorang bujang, bujang ting-ting, ya, yang masih mau menikah, bagusnya pilih yang piker. Tapi kalau dia bujang juga, ya, dia punya adik-adik yang butuh untuk dia pengganti ibunya, karena ibunya sudah meninggal atau apa, untuk mengurusi keluarganya. Nah, maka dia pilih yang berpengalaman dalam masalah ini, yaitu janda itu. Sebagaimana hadis ada, insyaallah. Iya. Ketika seorang sahabat ingin menikah, dipilihkan yang janda yang dia bisa mengurusi adik-adiknya. Ada makomnya masing-masing. Seperti itu. Nah, dan masing-masingnya punya kelebihan. Iya. Ya kalau dia misalnya anak pengen gadis juga gimana? Adiknya banyak nih. Nanti antum yang kedua saja yang gadisnya gitu. Ya kalau antum sanggup gitu. Ya sekarang yang ini dulu ngurusin keluarga. Ya nanti antum bisa nambah. Masih ada kesempatan. Ya masih ada kesempatan lagi insyaallah. Kalau itu antum sanggup. Ya kalau antum punya kemampuan. Nah, gampang kan syariat ini, masya Allah. Ya, kita membayanginnya susah, kayaknya jauh. Ya, itu namanya pesimis. Ya. Terkadang kita, kalau kita menyandarkan kepada kekuatan diri kita, kita tidak akan bisa. Tapi kalau kita minta pertolongan Allah, semuanya mudah. Nah, semuanya mudah, insya Allah. Ya, selesai tentang permasalahan ini. Naam. Wa yusannu al-ikhtiyaru zawjan al-walud ay bi an takuna min nisa'in yu'rafna bi kasratil aulad li haditsin nabi sallallahu alaihi wasallam haditsin Anas radhiyallahu anil nabi sallallahu alaihi wasallam anna wa qala tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathirun wilkulul umam yaumal qiyamah rawahu Nasa'i wa ghairihi wa jaa'a bi manahu hadis ahadits. Nah, disunahkan memilih istri itu yang walud, yang banyak anaknya. Artinya bahwasanya keadaan wanita-wanita itu diketahui banyak anaknya, artinya dia dari keturunan yang banyak anak. Ya, karena hadis Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, nikahilah oleh kalian al-wadud, ya, yang sudah kita sebutkan, yaitu yang banyak atau senang kepada suaminya, yang sayang kepada suaminya dan anak-anaknya. Al-walud, yaitu yang dia banyak keturunannya, banyak anak. Maka sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya kalian dari umat-umat nanti di yaumul qiyamah. Nah, yang disunahkan memilih wanita yang banyak anak, ya. Karena anak juga termasuk nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi qadarullah masa wa fa'al, kita dapatnya tidak seperti itu. Tadi solusinya mudah kan? Ada yang enggak punya anak nih. Pertama, ya dilihat diri kita. Kalau kita subur misalnya apa? Nah, terus masih punya kemampuan, tambah lagi. Begitu kan. Kalau memang mau punya anak, insya Allah syariat ini mudah. Nah, belum juga yang kedua, ya tambah lagi kalau sanggup, kalau mampu tentunya. Gak punya lagi, ya tambah lagi. Kalau gak bisa-bisa, kenapa ya? Ya antum yang lebih tahu, ya periksa dokter atau yang lainnya. Nah, ya selesai tentang permasalahan ini. Dan ini sudah kita bahas, ya, di dalam memilih seorang wanita juga selain soleha juga dia al-wadud wal-walud. Nah, al-wadud wal-walud, ya. Sabar mengurusi anak. Anaknya banyak, masya Allah. Tapi kalau enggak sabar, kita sendiri yang pusing. Ya. Tapi kalau wanita yang dia penyayang, sebanyak apapun anaknya, masya Allah, diayomi seperti itu. Nah, ya, ada satu wanita bisa melahirkan sampai 12, 11. Ya, masya Allah, rame, ya, barokah dari Allah keturunannya. Dan juga penyayang, disayang, telaten mengurusi anak. Ini yang kita harapkan seperti itu. Kemudian qala al-an Syekh Shalih Fadhlah bin Allah wa hukmu tazawud yakhtalifu bi ikhtilafi hali shakhs wa qudratihi jismiyah wal maliyah wa istidadihi li tahammuli mas'uliyah. Nah, ini dia. Dan hukum menikah itu berbeda-beda sesuai dengan berbedanya keadaan seseorang. Seperti yang sudah tadi hukumnya sudah ada, maka berbeda-beda hukumnya pada sebagian orang, keadaan seorang, kemampuan badannya, kemampuan hartanya, persiapannya untuk dia memikul tanggung jawab, berbeda-beda hukumnya. Nah, waqad hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam syabab ala zawajil mubakir li'annahum ahwaju ilaihi min ghairihim. Ala sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara syabab man sata'a minkumul ba'a falyatajawwad wa innahu aghdalu lil bashar wa ahsanul fard wa man lam yastati fa 'alaihi bisum fa innahu lahu wija. Rawahu Bukhari wa Muslim wa ghairihuma. Naam. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para pemuda untuk menikahi, ya, bersegera untuk menikah. Karena mereka adalah orang yang butuh, ya, kepada nikah mereka. Artinya karena syabab, ya, yang sudah kita bahas, dia sedang kuat-kuatnya syahwatnya, badannya, dan juga mampu untuk mencari mal, ya kan? Mumpung istilahnya masih seger-segernya badan, pikiran masih cemerlang. Nah, itulah di mana Rasulullah SAW menganjurkan nikah, para syabab untuk menikah. Nah, berbeda dengan selainnya yang sudah umur berumur, ya kadang sudah enggak butuh lagi nikah. Ya, badan, kekuatan badan pun sudah berkurang. Maka menikah itu yang paling terbaik Ya, berdasarkan hadis ini, ya ketika masih syabab, ya ketika masih syabab, ya nanti nyesel kalau syababnya hilang sudah. Udah berumur baru mau menikah, nyesel nanti, tanya yang sudah nikah, nyesel nanti, ya kenapa nggak dari dulu gitu kan. Nikah itu syabab, ketika lagi gres-gresnya gitulah kata orang, tenaga lagi kuat untuk mencari maisha, lagi kuat, nah, pikiran masih cemerlang, maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya masyarakat syabab, wahai segenap pemuda, barang siapa yang mampu diantara kalian ba'ah, nanti dijelaskan makna ba'ah, maka hendaknya dia menikah, maka sungguhnya itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa yang dia tidak mampu, maka atas dia berpuasa, karena puasa itu adalah sebagai tameng baginya. Al-ba'aki lah yajima. Makna ba'a di sini ini penting. Dikatakan dia mampu untuk berjima. Wakilah ya mu'annatun nikah. Dikatakan juga yaitu mu'annun nikah, tanggung jawab dalam menikah. Wala tunafi baina qaulain, dan tidak menafikan di antara kedua pendapat ini. Li'anna takdir manisata minkum jima likudratihi ala mu'annun nikah. Karena takdirnya orang yang mampu diantara kalian untuk dia jima dan juga untuk mampu bertanggung jawab di dalam menikah. Demikian. Wa qalu aghadul lil basar, sedangkan sabda Rasulullah lebih mendukan pandangan, ai adfa'u li ainin mutazawwid anin nadhar ila ajnabiyah. Artinya bisa menghilangkan pandangan-pandangan orang yang sudah menikah dari pandangan kepada wanita ajnabiyah. Artinya ketika seseorang melihat wanita ajnabiyah dan ada keinginan kepada wanita itu, dia bisa langsung mendatangi istrinya, hilang, dan itu iya hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, ketika melihat ada dalam hatinya langsung mendatangi istrinya. Itulah maknanya lebih menundukkan pandangan, tenang lagi jiwanya. Nah, kalau bujang melihat pulang enggak ada siapa-siapa, pusing ya, kiri kanan salah ya, mau tidur ke kini salah, besok keluar lagi lihat lagi pusing lagi ya, seperti itu pandangannya tidak terjaga. Tapi kalau yang orang yang sudah menikah, dia bisa datang kepada istrinya, hilang sudah godaan-godaan setan itu. Wa qalu ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Ayat artinya asyaddu man'an wa hifdhan lahu minal wuqu fil fahisyah. Artinya kata Syekh, lebih menjaga dan lebih menghalangi untuk terjatuh kepada perbuatan keji yaitu fahisha, karena lebih menjaga farad, lebih tenang pandangannya, hatinya, dan lebih menjaga kemaluannya. Kemudian makna wa malam yastati', kalau dia tidak mampu, artinya tidak mampu, layak biru ala nikah wa ma'unatih, dia tidak mampu untuk menikah dan tidak pula bisa bertanggung jawab dalam pernikahan, memberikan maisha atau yang lainnya. Makanya ada yang menyebutkan yaitu kuwatul badaniyah, artinya dia bisa mendatangi istrinya, dan juga kekuatan maliyah, dia bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, fa'alahi bisawm, maka atas dia saum, artinya yattakhidhu saum ilajan badilan, yaitu menjadikan saum sebagai obat, ya, sebagai obat menggantikan dari nikah itu, sehingga meredam pandangannya, meredam syahwatnya. Tapi kalau sudah nikah tetap juga begitu, berarti masuk yang mana? Masuk yang pertama tadi, wajib dia nikah. Puasa, ana sudah sering puasa Senin Kamis, tapi masih tetap saja. Ya udah, puasa Daud puasa Daud juga tetap saja berarti wajib bagi dia untuk menikah karena sudah bahaya. Nah, wa innahu lahu wija'a, artinya yadfa'u asyahwah wa yujannibuhu khatraha kama yaqta'uha alwija', yaitu dia bisa menolak ya syahwat yang menggebu-gebu dan bisa menjauhi dari bahayanya sebagaimana bisa terputus dengan adanya taming, wa huwal ikhtisa', yaitu taming. Li'anna shaim, karena puasa, bitaqlili ta'am, puasa sedikit makan, wasyarab dan minum, yahsulu lahu inkisar syahwat, yang bisa memecah syahwat. Wa yahsulu lahu syu'urul khasun fi halis siyam min khasyatillah wa taqwa, dan dia mendapatkan perasaan yang khusus ketika dalam keadaan berpuasa, yaitu berupa yang lebih khusyuk, takut kepada Allah dan lebih bertakwa kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tatakun. Wa qala ta'ala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ya, agar kalian bertakwa. Dan juga firman Allah, puasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Tafadhal barakallahu fikum.